Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun berkata, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Maka kita setelah libur panjang karena musim haji dan Idul Adha, kita kembali duduk di majelis ilmu membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Maka saya katakan kepada para ikhwah sekalian, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Semoga kita bisa menuntut ilmu agama dan mendapatkan ilmu serta diberikan petunjuk untuk beramal sehingga amal tersebut menjadi bekal kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan kitabus salah, bab sifatus salah, kitab salat yang artinya adalah hadis-hadis yang ditulis yang berkaitan dengan salat. Bab sifat salat artinya hadis-hadis tersebut terkumpul dalam sebuah bab, dan bab yang kita pelajari adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai mukaddimah, saya ingin mengingatkan kedudukan salat dalam agama, yaitu salat adalah rukun Islam yang tidak sempurna keislaman seseorang tanpa salat. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah." Islam didirikan di atas 5 perkara yang akhirnya oleh para ulama disebut sebagai rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rasulullah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram. Dan membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Berdasarkan ayat ini terdapat kedudukan salat, yaitu dia merupakan rukun Islam, yang arti rukun adalah mahiyah, inti Islam. La yatimmu illa bihi. Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Berdasarkan hadis tadi juga terdapat kedudukan salat dalam Islam, yaitu salat adalah rukun yang kedua yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Di dalam hadis yang lain yang menunjukkan kedudukan salat, yaitu salat adalah penentu seluruh amal. Apabila salat seseorang baik, maka amal perbuatannya pun akan baik. Jika salatnya buruk, rusak, maka amalnya pun akan rusak dan buruk. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan buruk. Dan sungguh sangat merugi orang yang sholatnya buruk. Berarti, dari mulai puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, berdoa, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan seluruh amal ibadah akan menjadi buruk pula, tercemar karena sholatnya buruk. Ini menunjukkan kedudukan sholat. Dan kedudukan sholat yang lain, yaitu dia adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang sholatnya baik, dia akan beruntung dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi salatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari amal seseorang adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk, maka sungguh dia telah rugi dan malang. Ini menunjukkan kedudukan sholat. Oleh karenanya, bab yang kita pelajari ini sangat penting. Dan diharapkan dengan sangat, jika sudah dimulai kembali kajian-kajian rutin, untuk tidak absen, kecuali kalau memang diliburkan. Apalagi misalkan hadis yang kita pelajari malam ini, hadis yang merupakan sifat sholat rinci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa kita mengerjakan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Tidak akan bisa dikerjakan ini tanpa mempelajari salah satu dari hadis yang kita pelajari ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama dan mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sekarang hadis yang ke-285. Betul? 285, masih ada beberapa poin yang ingin kita pelajari. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره أو ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. Dari Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Beliau nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sa'ad Al-Ansari. Abdurrahman bin Sa'ad Al-Ansari. Dan kunyah beliau Abul Khazraj. Khazraj. Kunyah beliau Abul Khazraj. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan ada yang mengatakan nama beliau adalah Al-Munzir bin Sa'ad. Ada yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala, nama beliau adalah Abdurrahman Waqila Al-Munzir. Nama beliau Abdurrahman atau dikatakan pula Al-Munzir bin Sa'ad. Al-Ansari. Beliau dari kaum Ansar Al-Khazraji. Beliau meninggal pada tahun 60-an Hijriah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bid'un wa khamsun. Meninggal sekitar 50 tahun sekian. Artinya 60-an. Dan meninggal pas akhir kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Akhir kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Para ikhwah, sebelum kita baca hadis ini, saya ingin mengingatkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis yang mempunyai kedudukan yang agung karena beliau mensifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang rinci, baik itu dengan ucapan dan perbuatan, sampai-sampai beliau menyebutkan bahwa aku adalah orang yang paling hafal salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling hafal di antara kalian tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu Bapak Ibu, saudara-saudari, antum sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, tekankan, dicatat ini. Hadis Abu Sa'id Abu Humaid As-Sa'idi, hadis penting di dalam perihal salat. Karena beliau mensifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang rinci, baik ucapan ataupun perbuatan. Bahkan beliau mengatakan, ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah. Aku orang yang paling hafal di antara kalian salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dalam hadis ini, lihat antum, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat. Ini kan. Ini juga menunjukkan keagungan hadis ini. Saya melihat. Mohon agak maju, Pak. Masih banyak yang datang. Yang di tengah maju. Saya melihat. Ini menunjukkan bahwa beliau kuat di dalam sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ditanya hadis siapakah yang paling rinci menyebutkan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah hadis dari sahabat Abu Humaid. Abu Humaid As-Sa'idi terkenal. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan dari hadis sahabat siapa? Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita baca arti dari hadis ini. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan kata-kata melihat, yaitu bahwa beliau melihat langsung dengan mata kasat beliau. Dan ini menunjukkan dekatnya sifat tersebut dengan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat di sini adalah melihat dengan kasat mata, menunjukkan bagaimana dekatnya sifat tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir. Kata-kata bertakbir menunjukkan bahwa mengucapkan Allahu Akbar. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tidak sah jika dengan ucapan selain Allahu Akbar. Misalkan Allahu Ajal, Allahu A'zam, atau dengan bahasa Indonesia. Tidak sah. Apabila bertakbir, ini menunjukkan beliau takbir dulu. Ya. Bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya. Menunjukkan takbir dulu, baru setelah itu mengangkat kedua tangannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada tambahan riwayat bahwa ini juga masuk poin pertama tadi. Kedudukan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ini tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kuat, karena apa yang beliau sebutkan disetujui oleh 10 sahabat Nabi. Nah, ini perlu dicatat juga. Kedudukan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat karena disetujui oleh 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada 6 disebutkan situ. Yang pertama Abu Usaid As-Sa'idi, Abu Usaid As-Sa'idi. Yang kedua Sahal ibn Sa'ad. Yang ketiga Muhammad bin Maslamah. Yang keempat Abu Hurairah. Yang kelima Abu Humaid As-Sa'idi. Dan yang keenam Abu Qatadah. Jadi 6. 6 sahabat menyetujui hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang di dalamnya beliau mensifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan rinci. Dengan apa? Rinci. Ini menunjukkan sekali lagi kedudukan hadis Abu Humaid As-Sa'idi dalam sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat. Kenapa? Karena disetujui oleh sekitar 10-an sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di sini namanya ada 6. Paham ini para ikhwah? Ya. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan, jadi saya ulangi, saya takut antum tidak paham yang saya maksud. Sebelum saya sebutkan tadi, setelah menyebutkan tentang biografi dari Abu Humaid As-Sa'idi, nama beliau, kunyah beliau, wafatnya kapan, kemudian di zaman apa beliau meninggal, sudah saya sebutkan. Kemudian saya sebutkan sebuah poin penting, bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu adalah hadis penting di dalam perihal salat. Disebabkan kenapa? Satu, karena beliau menyebutkan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rinci, baik ucapan ataupun perbuatan. Itu satu. Yang kedua, yaitu beliau orang yang paling hafal sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ketiga yang barusan saya sebutkan, bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis tersebut di hadapan sepuluhan sahabat, di antaranya enam yang sudah kita sebutkan karena riwayatnya ada enam, ini juga menunjukkan apa? Pentingnya dan kuatnya kedudukan hadis Abu Humaid As-Sa'idi dalam menjelaskan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Baik. Kita lanjut. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir. Bertakbir sekali lagi mengucapkan adalah Allahu Akbar. Dan ingat ya, kalau saya berdiam di poin itu berarti itu penting. Ya. Bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Bertakbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram. Bertakbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar, kedua telapaknya dalam penerjemahan, dengan kedua bahunya. Para ikhwah, lihat di sini. Beliau mengangkat kedua tangannya. Kata-kata kedua tangannya maksudnya adalah telapaknya. Kedua tangan maksudnya adalah telapaknya. Hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kata-kata sejajar dalam bahasa Arab, di situ dilihat antum bahasa Arabnya, saya baca. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila bertakbir, ja'ala yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa. Lihat kata-kata hadwa, ya, kata-kata hadwa dalam bahasa Arabnya. Ini kata penting ini dalam takbir atau mengangkat takbir, hadwa. Apa itu hadwa? Ya, diterjemahkan dalam buku terjemahan kita sejajar, sejajar. Banyak yang nggak punya buku ya? Hah? Hah? Ada? Banyak? Angkat tangan coba. Angkat tangan, jangan malu. Allah. Nang sugih-sugih ini ladang pian lah. Daripada pian nungker handphone sana sini ganti dengan diwakafkan untuk penuntut ilmu. Ya, karena saya akan sangat fokus dengan kitab. Maka bingung kalau seandainya tidak melihat bukunya. Ya. Hadwa. Kata hadwa diterjemahkan sejajar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejajar maksudnya adalah muqabil. Kata sejajar bisa dalam bahasa Arab atau hadwa dalam bahasa muqabil, artinya berhadapan. Berarti mengangkat kedua tangannya berhadapan dengan kedua bahunya. Ini bahu berhadapan dengannya. Ya, berhadapan dengannya. Bisa sejajar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram, ay musawin laha, yaitu sama dengannya. sama sejajar dengannya. Wa aslu hadhil maddah al-musawah. Dan pokok kata ini maksudnya adalah persamaan. Diambil darinya al-hidha, kata. Diambil dari hadwa, kata hidha, yaitu sepatu. Lianna kulla wahidin min al-hidha yusawi al-thani. Karena setiap pasang dari sepatu ataupun sendal itu sama dengan yang lainnya. Maka sama. Berarti kalau sama, beda dengan berhadapan. Kalau tadi kita katakan sejajar maksudnya adalah berhadapan, di depan. Kedua telapak tangannya di depan bahu. Ya. Atau kalau menurut arti dari yang kedua, sejajar berarti begini. Kita perlu contoh, Mas. Ya, biar dicontohkan. Kalau saya sendiri mungkin kurang tepat, maka di sebelah sana biar dicontohkan sejajar dengan, kalau kita arti ambil arti pertama, muqabil, hadwa artinya muqabil, yaitu berhadapan, di depan, di hadapan. Coba angkat. Ya. Ini sejajar dengan bahu. Hadwa yang berarti adalah muqabil. Tetap aja, Mas. Angkat. Artinya di hadapan bahu. Ya. Sebegini. Atau sejajar dengan bahu. Sejajar berarti seperti ini. Sejajar. Ya. Ya, sejajar berarti begini. Karena ya cukup, Mas. Antum sini aja. Karena saya pernah dua tahun yang lalu, kita belajar salah satu kitab fikih yang ditulis oleh Imam Ash-Shawqani. Waktu itu daurah para ustaz se-Indonesia, ustaz-ustaz salaf, yang mengajar adalah Syekh Muhammad Akram Ziyadah. Beliau mengajari kita untuk mengangkat tangan, karena bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan kedua telinga, maka begini. Atau begini. Ya. Yang kita kenal memang selama ini di depan. Bisa seperti ini, ya. Bisa begini, depan. Nah, ini azan. Ya, silakan azan. Kita lanjutkan. Di sini lihat, apabila bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya. Kedua tangannya maksudnya adalah telapaknya. Hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kalau Anda lihat, ja'ala yadai hadwa mangkibaihi. Hingga sejajar dengan kedua bahunya. Mangkib, bahu. Dalam bahasa Indonesia. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka mangkib maksudnya adalah mujtami'u ra'sul katif wal 'adud. Mujtami'u ra'sul katif wal 'adud. Artinya terkumpulnya kepala pundak dengan otot. Itu bahu yang dimaksud. Garis bawahi, bahu yang dimaksud adalah kepala pundak dengan otot. Terkumpulnya kepala pundak dengan otot. Mas, kayaknya antum di sini deh. Biar saya enggak berdiri. Di sebelah sini. Ya, antum berdiri sekarang. Ya. ini yang namanya katif atau mangkib. Mangkib itu adalah terkumpulnya kepala pundak dengan apa? Otot. Berarti kalau diangkat, ya, berarti sejajar dengan mangkib. Mangkib diterjemahkan di sini bahu. Dan yang dimaksud dengan bahu apa? Terkumpulnya kepala pundak dengan otot. Ya. Ini para ikhwah. Taib. Cukup. Para ikhwah kemudian, dan apabila ruku, nah ini mulai ruku, beliau menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, dan ini poin penting. Ketika kita belajar sifat sholat sedemikian rinci ini menunjukkan bahwa kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terpesona dengan perkataan-perkataan kalamu haqqin urida bihil batil. Perkataan kelihatan benar, tetapi dia menipu, inginkan kebatilan. Di antaranya sebagian orang mengatakan, yang paling penting bukan hanya gerakan-gerakan ritual di dalam sholat. Di mana mengangkat tangan, di mana mengangkat bahu, di mana mengangkat tangan sejajar dengan bahu, di mana meletakkan tangan. Karena sholat itu yang paling penting adalah khusyuk hadir hati, menghadirkan akhlak yang baik. Ini perkataan benar tetapi menipu. Di baliknya ada summun zu'af, racun yang membinasakan. Menginginkan kita tidak belajar sunnah tentang sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin, terutama yang kadang-kadang tertipu dengan otaknya, dengan akalnya. Seakan-akan agama itu hanya akhlak saja. Sehingga sholat yang paling penting adalah menghasilkan akhlak yang baik. Maka kita katakan jawabannya mudah. Sholat yang menghasilkan akhlak yang baik adalah sholat yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencontoh Rasulullah bukan hanya sekedar bergerak sesuai dengan kemauannya, tidak, tetapi benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati itu. Hati-hati ada perkataan-perkataan seperti itu di tengah masyarakat. Ah, jangan terlalu sibuk dengan mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau meletakkan tangan di dada atau di sini. Yang paling penting adalah setelah sholat tidak nyuri. Ngomong seenaknya ini. Ini sebenarnya ada racun di belakangnya. Menginginkan kita tidak perhatian terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tertipu dan terpesona dengan perkataan-perkataan indah seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Apabila ruku, beliau menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain kata-kata menekankan, yaitu riwayat Abu Daud, ini kan riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Abu Daud terdapat penjelasan. Apa yang dimaksud apabila ruku beliau menekankan kedua tangannya? Sebutkan, "Tsumma raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima." Kemudian beliau ruku, lalu beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya, seakan-akan dia menggenggam keduanya. Nah, ini yang disebut dengan penafsiran menekankan. Nah, garis bawahi itu kata-kata menekankan. Menekankan di sini maksudnya adalah menggenggam kedua lututnya. wa wattara yadayhi. Beliau menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Ingat sekali lagi kata-kata menekankan maksudnya apa? Menggenggam kedua lututnya. Kita perlu contoh. Ya. Perhatikan contohnya menggenggam. Ya, menggenggam kedua lututnya. Ini lutut digenggam. Ya, lututnya digenggam. Ya. Nah, ini lah yang disebut dengan menekankan. Ka'annahu qabidun 'alayhima. Lihat sampai sedetil itu. Seakan mustahil para sahabat menjelaskan itu tanpa ada makna. Dalam artian ringan saja. Enggak, ini harus kita jelaskan. Ka'annahu qabidun 'alayhima. Baik. Kemudian ada riwayat tidak disebutkan dalam hadis kita, tapi wa wattara yadayhi. Belum selesai. Ya. Wa wattara yadayhi. Wattara, ya, ini ada tambahan riwayat dalam riwayat Imam Abu Daud, ai awwajahuma min at-tawtir wa huwa ja'lul witr 'alal qaus fa shabbaha yad ar-raqi idza maddahu qabidan 'ala ruqbatihi bil qaus idza awtara. Artinya awwajahuma, yaitu membengkokkan. Nah, ini tangannya dibengkokkan. Ya. Wa huwa ja'al witr 'alal qaus, seperti orang lagi panahan itu, busurnya, ya, busurnya itu agak melengkung, maka di sininya agak melengkung, ya, ini agak melengkung. Bisa hadap ke saya, nah, begitu, ya, ini agak melengkung, ya, ini kita bicarakan tangannya dulu, ya, agak melengkung, jadi dia memegang kedua lututnya sambil melengkungkan tangannya. Jadi tidak lurus. Ya, tidak lurus. Baik. Duduk dulu. Summa hasara dhahrahu. Dan kemudian beliau meluruskan punggungnya. Kata-kata meluruskan maksudnya adalah tidak lengkung. Ya. Tidak lengkung. Tetapi lurus. Ya, karena arti hasara maksudnya adalah an ta'khudha bi ra'sil 'ud fatusnihi ilaika wa ta'tifuhu. Kita mengambil kepala dari tongkat kemudian kita ratakan. Ya, kita ratakan. Bahkan dalam riwayat Abu Daud, lam yusab ra'suhu wa lam yuqanni'uhu. Kepalanya tidak diangkat, tidak juga ke bawah. Artinya terlalu ke bawah, tidak juga terlalu ke atas. Tetapi punggungnya dan kepalanya rata. Punggungnya dan kepalanya rata. Ini yang dimaksud kemudian beliau meluruskan punggungnya. Ya, hasara zahrahu bahasa Arabnya. Hasara artinya adalah meratakan punggung dengan kepala. Nah, kita contohkan sekarang. Ya, hadap ke sini. Nah, makanya pakai contoh, ya, biar benar-benar rata. Ininya, ya, afwan ya. Ini tidak terlalu ngangkat ke atas. Ya, tidak juga lalu ke bawah. Ini baru makan nih kayaknya. Nah, ini harus rata. Bisa ratain lagi, Mas. Ratain lagi. Ya. Ya, harus rata. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, "Lau subba 'ala dhahrihi lam yanzil." Kalau seandainya diletakkan air di atas punggungnya, maka tidak akan meluber ke bawah, saking ratanya punggung tersebut. Ya, saking ratanya punggung tersebut. Ini agak kurang rata. ada yang rata punggungnya. Ya, yang jelas kepalanya sejajar dengan bahunya. Ya, sejajar dengan bahunya dan punggungnya maksudnya. Dan tidak terlalu ke atas, tidak juga terlalu ke bawah. Nah. Nanti di rumah dicoba ya bersama istrinya yang jomblo serongannya gitu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, dicoba. Jadi perhatian rukuk tadi disebutkan oleh para ulama bahwa ruku yang sesuai dengan sunnah mengumpulkan 4 sifat. Catat nih, penting. Ruku yang sesuai dengan sunnah mengumpulkan 4 sifat. Yang pertama, an yumakkina kaffayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima. Dia menekankan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, seakan-akan dia menggenggam keduanya. Seakan-akan dia menggenggam keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, an yahsira dhahrahu wa yamudduhu fala yaqusuhu. Ya. Dia meratakan punggungnya dan memanjangkan punggungnya. Maka tidak melengkungkan punggungnya tersebut. Ya, tidak melengkungkan punggungnya tersebut. Jadi rata, tidak melengkungkan. Kalau lengkungkan begini, ininya sudah betul, ya, tetapi lengkung ya. Ini enggak diratakan. Ya. Baik. Yang ketiga yaitu an yaj'ala ra'sahu hiyal dhahri fala yarfa'uhu an mustawa dhahri wa la yakhfidhuhu. Menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya, tidak mengangkatnya dan tidak menundukkannya. Sejajar dengan punggungnya, tidak mengangkatnya dan tidak menundukkannya. Yang keempat, an yujafiya mirfaqaihi an jambaihi ma lam yu'dhi ahadan wa illa taraka dhalik. Yang keempat yaitu hendaknya dia merenggangkan lengannya dari samping badannya selama tidak mengganggu orang. Kalau mengganggu orang lain di sekitar kanan kirinya, maka tinggalkan. Ya. Apalagi yang dihiga kai-kai. Pian kai ini bugur sih, Din. Ini yang kadang-kadang jadi ricuh di tengah masyarakat. Kawan-kawan yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah ingin mempraktekannya, akan tetapi tidak memperhatikan yang di samping. Maka ini hati-hati pada ikhwahnya. Saya ketika haji kemarin saya sering memperhatikan ilmu sesuatu dan mengamalkan ilmu tersebut sesuatu yang lain. Terutama dalam praktek keberagaman di tengah masyarakat. Contoh misalkan, Rasulullah SAW menginginkan bentuk Ka'bah seperti yang dibuat dan dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menginginkan seperti ini. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy menyukai bentuk Ka'bah yang seperti ini. Maka beliau ingin, ini ilmunya, prakteknya ini beliau lakukan. Saya sering memperhatikan tentang pembacaan basmalah di dalam sholat bagi imam. Ketika Al-Syeikh Abdurrahman bin Sudais, ketua Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, beliau berkunjung ke Istiqlal dan beliau mengucapkan ketika sholat Bismillah. Ilmunya, pendapat yang lebih kuat, bahwa sekian ada 20 riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya ketika membaca bismillah dilirihkan suaranya. Itu ilmunya. Akan tetapi kita di tengah masyarakat yang kebanyakan masjid-masjidnya membaca bismillah. Maka kalau seandainya masjid itu memang dikenal dengan membaca bismillah dengan suara yang keras, Anda ditunjuk menjadi imam, maka tidak mengapa. Tetapi saat yang lain diajarkan bahwa ada sunnah yang lain, yaitu melirihkan suara. Saya masih ingat waktu itu sholat di sebuah masjid di HKSN. Habis sholat Jumat, saya khatib dan juga imam. Habis sholat Jumat, ada orang-orang datang. Khutbah pian, Masya Allah. Tapi satu aja. Pian sholatnya kada bismillah. Ini dalam keadaan hiruk pikuk dijelaskan kan repot. Ya. Maka pada saat itu, ilmu sesuatu dan pengamalannya sesuatu yang lain. Bukan berarti kita berarti mentolir perbuatan bid'ah. Lawang itu bukan bid'ah. Paham ini para ikhwah? Sehingga kita bisa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara maksimal. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian apabila beliau mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga masing-masing tulang kembali ke tempatnya. Ini insya Allah bisa dipahami. Hingga masing-masing tulang kembali ke tempatnya. Dan apabila beliau sujud, ya, apabila beliau sujud, kedua tangannya diletakkan tidak terbuka dan tidak mengapitnya. Maksudnya, kedua tangannya tidak diletakkan dalam keadaan terbuka atau mengapitnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya biasa. Nah, ini perlu contoh nih. Ya. Ghayra muftarishin wala qabidhihima. Tidak membuka lebar dan juga tidak juga mengepitnya. Kita contohkan bagaimana sujud yang tidak terlalu membuka lebar dan tidak mengepitnya, tetapi biasa. Ya, silakan mas. Di sini, ya, sujud sini, menghadap ke sana. Jadi terlihat tangannya. Ya. Kemudian tangannya, dalam riwayat-riwayat yang lain, jari jemarinya itu dirapatkan ketika sujud, ya, dirapatkan ketika sujud, dan belum ada dalil atau riwayat ketika takbir maka dirapatkan, jadi biasa saja. Kalau pas takbir biasa saja, ya, takbir biasa saja, baik dirapatkan ataupun tidak, tetapi biasa saja. Nah, ketika sujud ini tidak terlalu begini, ya, tidak juga dikepit, ya, dikepit yang mengakibatkan akhirnya tangannya iftirash. Nah, begini, ya. Nah, iftiras antum hadap ke kiri, Mas. Kiri sana. Ya, ya. Sujud. Sujud. Ya. Lihat, kalau orang menjadikan ini iftiras, jadi ininya, inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaftarisu iftirasil kalb, ketika salat tidak sejajarkan lengannya seperti anjing mensejajarkan lengannya atau tangannya ketika duduk. Antum perhatikan saja anjing, ya, dia akan seperti ini. Maka ini tidak boleh di dalam sujud, ya, tidak boleh dalam sujud, harus diangkat. Tetapi juga tidak terlalu mengangkat lebar, ya, tetapi biasa saja, tidak terlalu dibuka, tidak juga terlalu diapit. Nah, beliau menghadapkan ujung-ujung jari dua kakinya ke arah kiblat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Jadi ketika sujud, ujung-ujung jari kakinya diarahkan ke arah kiblat. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, ini menunjukkan tasyahud awal di rakaat yang kedua. Ya, garis bawahi itu menunjukkan tasyahud awal. Kata-kata rakaat kedua menunjukkan tasyahud awal. Beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ya. Ya. Mas Irfan, antum ke sini biar beliau bisa duduk. Ya, duduk di atas kaki kiri. Perhatikan, duduk di atas kaki kiri antum, ya begitu dulu. Ya, ini kaki kiri diduduki. Ini namanya iftirash. Ya, ini namanya iftirash. Dan menegakkan kaki kanannya. Ya. Dan kalau bisa kaki kanannya ini lurus. Ya. Tapi kadang-kadang susah karena parut melawan. Tas pinggang permanen melawan. Ya? Ini pada ikhwah. Dan apabila duduk di rakaat yang terakhir, kata-kata terakhir menunjukkan tasyahud akhir. Kata-kata terakhir menunjukkan tasyahud akhir. Nah, ini nanti ada masalah di dalamnya. Kita akan bahas nanti. Ya? Ada masalah, yaitu apa hukumnya duduk pada sholat yang dua rakaat? Atau pada sholat yang tiga rakaat? Atau pada sholat yang satu rakaat? Ini jawabannya di kata-kata rakaat yang terakhir. Nanti ada khilaf di antara ulama. Mohon bersabar dengan khilaf ini. Beliau kedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Yang tadi duduk tasyahud awal, yang benar itu adalah tasyahud awal. Ya, kemudian kalau tahiyat, tahiyat ula. Itu yang benar bahasa Arabnya. Tasyahud awal. Kalau ingin tahiyat, tahiyat ula. Bukan tahiyat awal. Ya, tasyahud awal, tahiyat ula. Dua-duanya bisa. Nah, duduk yang seperti ini tadi disebut dengan duduk iftirash. Ya. Kenapa iftirash? Karena kakinya difarshkan, dibentangkan. Iftirash itu diambil dari kata-kata farsh, yaitu dibentangkan. Kemudian diduduki. Ya. Adapun duduk di rakaat yang terakhir, maka kaki kanan kirinya ke depan. kemudian kaki kanannya ditegakkan dan beliau duduk di atas maq'adah. Maq'adah itu pipi pantatnya. Ya, duduk. Nah, inilah yang disebut dengan duduk tawarruk. Warq itu ya, tulisannya bahasa Arabnya at-tawarruk. Yang pertama al-iftirash. Yang kedua at-tawarruk. Iftirash diambil dari kata-kata farsh yang artinya membentangkan. Karpet ini dibentangkan, makanya dalam bahasa Arab ini farshah. Ini farsh. Ya. Ini namanya karpet farsh dalam bahasa Arab. Kemudian tawarruk diambil dari kata-kata warq. Warq itu adalah, mohon maaf, pipi pantat kita. Nah, duduklah di situ. Itu disebut dengan tawarruk. Beda kata tawarruk dalam jual beli, tawarruqun. Pakai qaf. Ini dalam jual beli. Ya. Kalau ingin tahu nanti hukumnya di majelis Talim Ar-Rahmat. Ya, tawarruk dengan diambil dari kata-kata war. Iftirash tasyahud awal, tawarruk tasyahud tsani. Atau tasyahud akhir. Ya, tahiyatul ula, tahiyah tsaniyah. Baik. Di situ dijelaskan, kemudian beliau duduk di atas tanah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Hadis sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita ingin poin keempat sekarang. Ambil hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan sejajar dengan bahu tatkala takbiratul ihram. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu tatkala takbiratul ihram. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah kewajiban mengucapkan takbir Allahu Akbar tatkala takbiratul ihram. Kewajiban mengucapkan takbir Allahu Akbar tatkala takbiratul ihram. Dan takbir ini hukumnya rukun. Yang ketinggalan takbir maka tidak sah salat. Rukun dia. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, terdapat dalam riwayat yang lain sejajar dengan daun telinga. Sejajar dengan daun telinga. Sebagaimana dalam hadis dari Malik bin Al-Huwairits. Sebagaimana dalam hadis Malik bin Al-Huwairits yang berbunyi hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Sampai sejajar keduanya dengan daun-daun telinganya. Timbul pertanyaan. Ustaz, ini tangan yang disejajarkan mananya? Atasnya atau tengahnya atau bawahnya. Jadi kalau seandainya sejajar dengan bahu, atas, bawah begini ya. Atau begini, atau ujung jari jemarinya. Maka belum ada dalil tegas rinci akan hal itu. Maka pada saat itu kembali kepada yang biasa dilakukan. Artinya biasa sejajar ya, sejajar. Baik bisa dengan ujung jari jemari ataupun dengan pertengahannya yang biasa dilakukan. Paham ini para ikhwah? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa bertakbir kemudian mengangkat tangan. Atau tulisannya begini, hadis ini menunjukkan bahwa ada bermacam-macam cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Cara mengangkat tangan dan bertakbir ketika takbiratul ihram. Ada bermacam-macam cara mengangkat tangan dan bertakbir ketika takbiratul ihram. Yang pertama, catat, yang pertama, idza kabbara ja'ala. Bertakbir lalu mengangkat tangan. Bertakbir lalu mengangkat tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Malik ibn Huwairits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di dalam hadis Abu Humaid, yaitu mengangkat tangan dan bertakbir. Ini yang kedua, mengangkat tangan dan bertakbir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Humaid, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima manqibai thumma yukabbir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika berdiri ingin mengerjakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua pundaknya, kemudian bertakbir. Lihat, kata-kata kemudian bertakbir. Jadi ngangkat dulu. Allahu Akbar. Ya, kalau sejajar dengan kedua telinga, Allahu Akbar. Angkat dulu baru bertakbir. Ini yang kedua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, bersamaan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah farafa'a yadayhi na yukabbir. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir atau memulai takbir di dalam salat, lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Jadi bersamaan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berarti ada tiga. Yang pertama apa? Bertakbir Allahu Akbar baru angkat tangan. Yang kedua apa? Angkat tangan kemudian bertakbir. Yang ketiga apa? Bersamaan. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan sifat sujud. Ya, sifat sujud. Dan sifat sujud yang sesuai dengan sunnah adalah terkumpul tiga sifat di dalamnya. Sifat sujud yang sesuai dengan sunnah adalah terkumpul tiga sifat. Yang pertama, sujud di atas tujuh anggota tubuh. Yang kedua, merapatkan kedua telapak tangan dan menghadapkan ke kiblat. Merapatkan jari-jari telapak tangan dan menghadapkan ke kiblat. Yang ketiga, tidak membentangkan lengan di atas tanah. Ini sifat sujud yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sujud di atas tujuh anggota. Tujuh anggota itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Saya bacakan, "Tsumma sajada." Kemudian beliau sujud. Fa'amkana anfahu wa jabhatahu. Maka beliau menekankan hidungnya dan dahinya. Itu dihitung satu. Ya, hidung dan dahinya. Dihitung satu. Ustaz, ulun sudah tekan dahi, tapi hidungnya kada sampai. La yukallifullah nafsan illa wus. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya. Wa naha yadayhi an jambih. Dan beliau merenggangkan kedua tangannya dari sampingnya. Wa wada'a kaffai hadwa mankibaihi. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundak. Nah, ini juga sifat sujud ya, sejajar dengan pundak. Mungkin ditambahkan yang keempat, yaitu kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Itu yang keempat. Tadi saya belum menyebutkan ya, tujuh anggota sujud tadi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Tujuh anggota tubuh. Kemudian beliau menunjuk ini, hidung dan dahi. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua jari jemari kaki. Perhatian, bahwa apabila seseorang sholat tidak memakai peci, kemudian rambutnya agak panjang, maka dianjurkan untuk tidak mengibahnya ke belakang ketika sujud. Ya, jadi sujudlah seperti biasa, meskipun resikonya karena rambutnya panjang mungkin menutupi dahinya. Karena belum ada dalil khusus, kalau seandainya dahi tertutup maka tidak sah sujudnya. Kenapa belum ada dalil khusus? Lutut pun tertutup. Apakah kalau seandainya lu harus terkena tanah, berarti lutut pun harus terbuka? Ya, ini. Nah, ini membantah atau menyanggah, lebih tepatnya membantah agak kasar, menyanggah pendapat sebagian orang yang bahwa kalau sujud maka rambut tidak boleh menutupi dahi, harus terbuka. Saya dulu ketika di Arab Saudi melihat ada orang-orang dari Bangladesh, Pakistan begitu, kalau sholat, dan India, kalau sholat mereka memakai sapu tangan. Karena tidak ada peci, mereka pakai sapu tangan, mereka ikat di kepala. Kalau tujuannya mengikat di kepala itu adalah untuk memperbaiki penampilan di hadapan Allah, maka tidak mengapa. Akan tetapi kalau tujuannya agar rambutnya tidak jatuh padahal dia laki-laki, maka ini keyakinan tidak benar. Karena orang sujud yang penting dahinya nempel di tanah. Meskipun kadang tertutup dengan rambut atau tidak. Tapi tentunya yang lebih utama lagi, dia mengamalkan firman Allah yang berbunyi, Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, berpakaianlah yang baik ketika kalian pergi sholat ke masjid. Nah, salah satu pakaian yang baik memakai peci. Bahkan belum ada riwayat Rasulullah SAW sholat tanpa peci. Bahkan untuk para penuntut ilmu, terutama para ustadz, para pendakwah, kiai, habaib, maka peci ini muru'ah. Peci ini adalah wibawa, harga diri. Ya, saya bertanya langsung kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, apa hukum peci bagi penuntut ilmu? Kata beliau, di daerah kami itu muru'ah. Jarang seorang penuntut ilmu, syekh, ustadkah, ulamakah untuk melepas pecinya. Ya. Akan tetapi kalau Anda bekerja di kantor, di pasar, ingin melepas peci, ya tidak mengapa. Dia hanya sebatas menjaga muru'ah. terutama orang-orang yang benar bergerak di bidang agama, berdakwah dan semisal. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 8.04, masih banyak pelajaran dari hadis ini yang belum kita bahas. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya, pertemuan lanjutan kita akan bahas insyaallah. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Silahkan jika ada pertanyaan. Manakah yang dipilih ketika sujud merapatkan tumit namun jari-jemari tidak semua menghadap kiblat, merenggangkan kaki namun semua jari-jemari menghadap kiblat? Di sini kita lihat, ambil riwayatnya bahwa ketika sujud maka pendapat yang lebih kuat dan lebih condong kepadanya adalah telapak kaki dan tumit disatukan berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau waktu itu kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau memegang kedua telapak kaki beliau mansubatan, kedua-duanya tegak. Tegak dan dirapatkan. Nah, apabila tegak dan dirapatkan otomatis bisa untuk dihadapkan ke arah kiblat. Adapun yang mengatakan bahwa kalau seandainya dirapatkan tidak sepenuhnya menghadap kiblat, maka berusahalah agar jari jemari kaki dirapatkan menghadap kiblat. Allahu a'lam. Ketika sujud ya, wallahu a'lam. Apakah ada tentunya yang melihat telunjuk ketika tasyahud? Iya. Ada riwayatnya annahu sakhasa bi basarihi ila sababah. Nanti kita akan bahas nanti di sini. Bahwa beliau melihat kepada jari telunjuknya ketika bertasyahud. Yang dilihat jari telunjuk ya ketika bertasyahud. Wallahu alam. Sebagian kaum muslimin di lingkungan saya ketika tasyahud akhir yaitu tawarruk, saya melihat mereka memiringkan gulu leher ke sebelah kiri. Apakah ada tuntunannya Ustaz? Jadi kepala-kepala sidin kayak pengkor sebelah. Maka jawabannya ini kalau secara riwayat belum ada. Akan tetapi dia dianjurkan untuk melihat jari jemari, jari telunjuk ketika bersyahadat. Ya, ketika bersyahadat. Adapun terlihat miring, maka seperti yang saya sebut tadi, mungkin keadaan beliau yang membutuhkan untuk miring karena banyak gempalan di sini. Nah, itu. Ya. Allahu a'lam. Apakah pada saat tasyahud awal kita juga membaca salawat atau cukup sampai dua kalimat syahadat saja? Bahkan dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampai berdoa di tasyahud awal. Sedangkan urutan bacaan tatkala tasyahud kita mulai dengan tahiyat, kemudian setelah itu salam, kemudian setelah itu shalawat. Ya? Salam, assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, kemudian shalawat, kemudian doa. Nah, dalam riwayat disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifatul Salah, beliau sampai berdoa dalam tasyahud awal. Ini menunjukkan bolehnya membaca salawat bahkan sampai berdoa ketika tasyahud awal. Meskipun jumhur ulama mengatakan bahwa tasyahud awal itu cukup hanya sampai kepada salawat. Salawatnya pun pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu bangun bertakbir untuk rakaat ketiga. Itu sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya dia sampai doa, maka kalau imam di tasyahud awal agak panjang, jangan heran. Karena beliau mungkin mengamalkan hadis tersebut. Hadis yang bahwa tasyahud awal pun sampai doa. Allahu a'lam. Mungkin tadi sudah Ustadz jelaskan meskipun tidak sampai di akhirnya. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang menanyakan di saat kita untuk sholat sunnah maupun sholat wajib yang jumlahnya 2 rakaat, kita selalu duduk iftiras. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan jawabannya panjang, makanya saya tidak membahas. Ya. Saya ingin bahasnya nanti agak detil pertemuan berikutnya. Tetapi saya bahas ringkas, yaitu ada khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang duduk tasyahud awal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, duduk tasyahud awal itu dan duduk sholat yang 2 rakaat, duduknya seluruhnya iftirash. Menduduki kaki kiri yang dibentangkan dan menegakkan kaki kanan. Sedangkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa sholat yang 2 rakaat, maka duduknya dengan tawarruk. Sholat yang 2 rakaat, 1 salam, maka tasyahudnya dengan duduk tawarruk. Karena ada riwayat, wa idza kanat fir raq'atil akhirah, kalau seandainya di rekaat yang terakhir, jalasa mutawarrikan, beliau duduk dengan cara tawarruk, yaitu memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanan. Sedangkan Imam Ahmad menanggapi hadis tadi dengan cara bahwa rekaat terakhir yang dimaksud adalah apabila sholatnya 2 tasyahud. Dan itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya, dalam riwayat-riwayat yang lain. Maka saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad dan juga para ulama-ulama sebelum ini lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad. Karena hadis yang di rakaat terakhir beliau duduk tawarruk itu adalah hadis yang menunjukkan tentang sholatnya 2 kali tasyahud. Jadi kata-kata rakaat terakhir itu maksudnya adalah di rakaat terakhir pada tasyahud yang ke-2. Begitu ya. Nah, nanti akan jelasnya, nanti saya akan jelaskan dengan dalil-dalilnya insyaallah taala pada pekan depan. Makanya saya pending pembahasan itu karena panjang pembahasannya. Nah, saya baca dulu dari kertas ya. Pada saat ruku, kepala sejajar dengan punggung, tidak diangkat, tidak pula ditundukkan. Apakah pandangan mata tetap ke tempat sujud atau bagaimana? Iya. Semua gerakan di dalam sholat, pandangan mata tetap ke tempat sujud, kecuali tatkala tasyahud. Maka melihat kepada jari telunjuknya yang sedang bertasyahud. Apakah sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu bisa terpenuhi dengan sholat sunnah lain seperti tahiyatul masjid, duha, qabliyah, dan semisalnya? Ini pertanyaan masuk ke dalam perkara fikih yang disebut dengan al-ishraq finniyah, mensyarikatkan dalam niat. Niat-niat yang banyak dikerjakan dalam satu perbuatan. Maka hal ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kaidah. Ya, ini mempunyai kaidah. Kaidahnya adalah apabila ibadah tersebut dia ibadah tersendiri dan atau ikutan daripada ibadah sebelumnya, maka tidak boleh digabung. Ibadah tersendiri, lihat kaidah pertama ya, ibadah tersendiri atau ikutan dari ibadah sebelumnya, maka tidak boleh digabung. Contoh, qadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah Syawal tidak bisa digabung. Bukan karena dia ini wajib, ini sunnah, bukan. Hilangkan itu. Itu keliru. Tetapi dia ibadah tersendiri. Puasa Ramadan ibadah tersendiri, puasa 6 hari di bulan Syawal ibadah tersendiri. Bisa dipahami ini? Ya. Contoh yang lain. Seseorang yang mengerjakan sholat kebanyakan ini, sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh itu tersendiri. Tidak bisa orang berniat saya sholat subuh digabung dengan qobliyahnya. Ini orang pemalar benar. Ya, kenapa? Karena sholat wajib subuh ibadah tersendiri, sholat qobliyah ibadah tersendiri. Bisa dipahami ini? Baik. Kaedah yang kedua adalah, apabila ibadah tersebut bukan tujuan dalam pengerjaannya, tetapi hanya sebatas ritual sebuah keadaan, maka bisa digabung dengan yang lain. Itu kaedahnya. Apabila ibadah tersebut bukan tujuan dalam pengerjaannya, akan tetapi hanya sebatas terjadi ibadah tersebut, bukan tujuan dia. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Tujuannya adalah tidak duduk kecuali sebelumnya sholat 2 rakaat. Nah, ini sudah terpenuhi apabila orang tidak sempat tahiyatul masjid. Dia langsung ikut imam. Sudah terpenuhi karena dia tidak duduk kecuali sholat 2 rakaat sebelumnya. Paham ini para ikhwah? Contoh yang lain lagi. Sholat ba'da al-wudhu. Sholat setelah wudhu. Itu adalah keadaan. Setelah wudhu kita sholat. Maka sudah terpenuhi dengan kita mengerjakan setelah wudu kita tahiyatul masjid. Maka itu sudah terpenuhi apa? Sholat setelah wudunya. Paham ini para ikhwah? Nah, begitu kaedahnya dalam menggabungkan niat. Contoh, ini amalan bagus. Dan amalan mungkin dilakukan. Ya, yaitu berjunub ria sebelum Jumatan. Ya, karena memang tsumma ghassala waghtasal. Ya, yang jomblo enggak apa. Masih syarat enggak bisa. Ya, ghassala waghtasal. Kemudian dia junub, kemudian dia mandi. Ya, menjunubkan diri dan mandi. Artinya dia dianjurkan untuk berhubungan badan sebelum Jumat itu. Ya, menjunubkan diri kemudian dia mandi junub. Nah, apabila dia ingin mandi junub hari Jumat bersamaan dengan sholat Jumat yang juga dianjurkan mandi, maka ini bisa digabung. Kenapa? Karena mandi sebelum Jumat adalah keadaan yang bukan tujuan ibadah tertentu. Hanya dia kalau sebelum Jumatan semestinya dianjurkan untuk mandi. Maka itu bisa digabung, dia mandi junub dan itu sudah termasuk dari mandi sebelum Jumat. Paham ini para ikhwah? Mandi sebelum Jumat. Nah, begitu. Ya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh akikah dengan kurban bisa digabung atau tidak? Berdasarkan kaidah tadi, dia masuk kaidah pertama atau kaidah kedua? Hah? Dia ibadah tersendiri atau tidak? Tersendiri. Akikah karena melahirkan bayi atau bayi dilahirkan, sedangkan kurban karena Idul Adha, ibadah tersendiri. Maka pendapat yang paling kuat, wallahu alam, akikah dan kurban tidak bisa digabung. Meskipun ada ulama yang bisa yang mengatakan gabung, bahkan ulama salaf, Imam Al-Qurtubi di antaranya. Tetapi dia ibadah tersendiri. Ya, sebabnya pun berbeda. Maka tidak bisa digabung. Paham ya ini para ikhwah? Allahu a'lam. Bagaimana jika tasyahud akhir tidak bisa menyentuh tanah karena sesak? Jadi kita tasyahud akhir seperti tasyahud awal, duduk di telapak kaki. Ya. Maka jawabannya tidak mengapa. Semua yang karena mendesak, maka pada saat itu dimaafkan. Ya. Entah sesak, sesak perut, sesak dihiga, saat itu tidak mengapa. Ya. Apakah disunahkan menggerakkan telunjuk saat tahiyat? Lalu bagaimana cara yang benar? Ini nanti akan dibahas ya. Pertanyaan ini akan dibahas pada hadis-hadis selanjutnya. Menggerakkan telunjuk saat tasyahud disyariatkan. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menggerakkan tatkala kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Gerakan illallah menunjukkan kepada tauhid, karena Rasulullah SAW sering di hadapan para sahabat mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Maka illallah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari pendapat mazhab-mazhab yang ada, yaitu ketika mengucapkan la, menunjukkan peniadaan. Tiada yang disembah selain Allah. Ashadu an la, la keluar. Tidak ada sembahan yang disembah selain Allah. Illallah. Ini pendapat mazhab yang kedua. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Imam Ahmad dari awal. Dan ini yang saya lebih condong kepadanya. Yaitu dari awal. Syahadu an la ilaha at-tahiyyat wassalawat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi. Dari awal dia sudah at-tahiyyatu lillah wassalawat tayyibat dan selanjutnya. Ya. Dan ini yang lebih umum karena menggerakkan. Yang belum ada mazhabnya adalah bekawan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah ini enggak ada ini. Dikawani jadi telunjuknya dan jadi jempol. Ini belum ada dalil. Ya, ada hanya cuma yang tadi. Taib. Terjadi perbedaan pendapat kenapa? Karena belum ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan mengangkat jari telunjuknya, memberikan isyarat pada jari telunjuknya. Adapun menggerak-gerakkannya bagaimana? Maka ada riwayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuharriquha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Ya, jadi memberikan tasyahud dari awal, at-tahiyat sudah dijadikan telunjuk, kemudian digerak-gerakkan sambil berdoa dengannya. Jadi tatkala berdoa dan pengucapan lafzul jalalah digerak-gerakkan. Menggerakkannya secukupnya, bukan naik turun atau mutar, tetapi digerakkan secukupnya. Ya, digerakkan secukupnya. Itu kita akan bahas nanti insyaallah. Selain merapatkan kaki dan tumit juga pundak, bagaimana jika di sebelah kita tidak merapatkan bahunya, padahal kita sudah berusaha memberitahu, alias enggak peka. Begitu juga dengan tumit, ujar orang Banjar, bebaya tegatuk tat, hanya ujung-ujung kakinya saja, bagaimana cara mensikapinya. Maka ini disikapi dengan hikmah, yaitu dengan santun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma kana rifqu fi syai'in la zana." Tidak ada kelembutan pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. "Wa ma kana al-'unfu fi syai'in la shana." Tidak ada kekasaran pada sesuatu kecuali akan merusaknya. Maka pada saat itu, ya, kita bisa nasihati baik sebelum sholat atau setelah sholat dengan bahasa yang santun. Dan tidak perlu dikejar jari jemarinya. Ya, dikejar. Maka kalau seandainya memang dia tidak paham atau tidak mau, maka tidak perlu dikejar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya Anas bin Malik bercerita, kana yulziqu ba'dhum manqiba ba'd wa ka'ba ba'd. Sebagian sahabat menempelkan bahu dengan bahu lainnya, kemudian tumit dengan tumit lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik Syekh Abdul Razzaq. Beliau melihat di dalam sholat, ketika itu di samping beliau ada orang yang sholat. Imam sudah bangun dari sujud, orang ini sudah terlalu lama sujudnya. Jadi tasyahud ceritanya. Imam tasyahud, imam bangun dari sujud terakhir, tasyahud. Orang ini sujudnya lama. Bahkan hampir setengah dari bacaan tasyahud imam, dia masih sujud. Kemudian setelah itu bangun dia ikut salam bersama imam. Setelah selesai sholat, Syekh Abdul Razzaq berkata, "Saya tadi melihat engkau terlalu lama sujud." Kemudian dia berbuat seperti, kata orang Arab, maksudnya ada apa? Saya kan sedang sujud, kan sedang maksiat. Nah, ini perlu hikmah saat ini. Ya, kita tidak perlu garang-garangan pada saat itu karena dia sedang ingin kebaikan. Maka beliau mengatakan, Syekh Abdul Razzaq, ini pelajaran bagi kita. Ya, agar santun, hikmah. Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, saya tadi melihat engkau sujudnya lama. Saya berdoa kepada Allah semoga semua permintaanmu dikabulkan oleh Allah." Kemudian orang itu yang asalnya berubah, asalnya jadi bengis, berubah wajahnya. "Oh, jazakallahu khairan. Terima kasih. Saya kira kamu tadi ingin menghardik ataupun memperingatkan saya perbuatan saya tersebut." Lihat, sudah diterima. Hatinya sudah bisa diambil. Kemudian baru masuk dakwahnya. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan bahwa mengikuti imam lebih wajib dibandingkan memperpanjang sujud tatkala sholat berjamaah. Mengikuti imam, imamnya kan sudah bangun, lebih wajib dibandingkan memperpanjang sujud tatkala sholat berjamaah. Maka orang tersebut mengatakan, ini ilmu baru buat saya. Terima kasih. Nah, lihat. Dakwahnya diterima tidak? Terima. Tujuannya sama tidak? Beda kalau sananya orang bilang, "Pak, mohon maaf, Kita sudah bagus-bagus. Mohon maaf, pian tadi kepanjangan sujudnya, imamnya sudah naik dahulu. Maka orang ini mengatakan, sudah gen urus saja seorang. Pian niul padahi kan masih. Nah, akhirnya timbul. Ya, padahal tujuannya kan ingin memperingatkan, tapi cara beda. Maka narifqu fi syai illa zana. Tidak ada sifat lembut pada sesuatu kecuali akan mengindahkan sesuatu tersebut. Jika sholat maghrib kita masbuk dapat rakaat terakhir, maka apakah di rakaat selanjutnya setelah imam salam kita tahiyat awal dan selanjutnya lagi tahiyat akhir? Dan bagaimana dengan sholat yang 4 rakaat? Maka jawabannya iya. Kita akan menambah sesuai dengan rakaat yang ketinggalan oleh kita. Misalkan, berarti kalau dalam pertanyaan ini seakan-akan tasyahudnya 3 kali. Betul tidak? Paham tidak? Iya. Maka jawabannya tidak mengapa. Kalau kita masbuk rakaat pertama maghrib, otomatis kita akan dapati tasyahud awal imam, tasyahud akhir imam. Dan kita menambah 1 rakaat. Ya. Maka 1 rakaat tersebut sudah tambahkan saja, tidak ada tasyahud, hanya tasyahud akhir, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza fatakum fa atimmu. Kalau kalian terlambat, maka sempurnakanlah. Jadi ukurannya itu, apapun yang terlambat, sempurnakanlah berapa terlambatnya. Allahu a'lam. Apakah kajian yang sedang kita laksanakan ini dan yang memang biasa kita laksanakan seperti biasanya termasuk ta'lim ta'allum? Dan apa sajakah adab-adab mengikuti kajian ta'lim ta'allum? Adab zahiriyah maupun batiniyah. Maka jawabannya, adab-adab dalam menuntut ilmu banyak. Yang pertama, ya, yaitu insat, benar-benar memperhatikan. Yang kedua, kitabah, menulis. Yang ketiga, istima', benar-benar mendengarkan, tidak mendengarkan kecuali yang disampaikan. Kemudian ikhlas, hanya karena Allah, mengangkat kebodohan dari diri, bukan karena siapa-siapa, dan semisalnya. Dan ini termasuk daripada majlis ilmu dan belajar ilmu agama. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya, waktunya cukup. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.